terjal di mana-mana, terjal senusantara. Setiaku, setia hati terapi, bersatu untuk jaga lambang hati di dada, berjabat erat untuk jaga selalu sinarnya. Abadi untuk selamanya. Setiaku, setia hati terapi, bersatu menjaga lambang hati di dada, berjabat erat untuk jaga selalu sinarnya. Abadi untuk selamanya. Terjalin suatu ikatan, terjalin fase dulu dan terjal di mana-mana, terjal senusantara. Di mana-mana terjal senusantara.